بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dan kita masih di hadis yang ke-42 tentang sebab-sebab diampuninya dosa-dosa. Dikeluarkan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitabnya yang berjudul Husnudzan, dibawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala secara marfu', bahwa ada seseorang yang berbuat dosa, kemudian dia berbaring di padang pasir dengan terlentang menengadah ke langit, melihat bintang-bintang di langit, kemudian berkata, "Inni la a'lamu anna laka rabban." Sesungguhnya aku tahu bahwa engkau memiliki Rabb. Maksudnya engkau bintang-bintang itu memiliki Rabb, memiliki Tuhan, memiliki pencipta. Yang khaliqan, yang menciptakan kalian semua. Allahumma ghafirli faghfaralah. Maka orang itu berkata, "Ya Allah, wahai pencipta bintang-bintang, ampunilah aku." Faghfaralah. Maka Allah pun mengampuninya. Riwayat ini banyak jalan, banyak riwayat, banyak lafad-lafadnya. Di antara lafad yang lain disebutkan dari Mawriq, "Kana rajulun ya'malu sayyi'at." Ada seseorang yang beramal dengan amalan-amalan yang jelek, amalan dosa. "Fakharaja ilal bariyah." Dia keluar menuju padang pasir, mengumpulkan pasir, dan kemudian dia berbaring di atasnya, mustalqian, dengan terlentang. Kemudian berkata, "Rabbighfirli dunubi." Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Maka Allah berfirman, "Inna hadza la ya'rif anna lahu rabban yaghfiru dunuba yu'adzib." Sesungguhnya hamba ini kenal terhadap Rabbnya, bahwa Rabbnya bisa mengampuni dosa dan bisa mengazab. Maka aku ampuni dia. Maka diampunilah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena hamba tadi kenal Allah, bahwa Allah bisa mengampuni. Maka diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Riwayat yang lain dari Mughith Ibn Summi. Dia berkata, "Bainama rajulun khabith." Suatu hari ada seorang yang jelek perangainya, banyak dosanya. "Fatadkur yawman." Suatu hari dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata, "Allahumma ghufranak." Ya Allah, ampunanmu. Ya Allah, ampunanmu. Allahumma ghufranak. Ya Allah, ampunanmu. Disebutkan orang itu mengucapkan Allahumma ghufranak 3 kali. Thumma mat. Kemudian orang itu meninggal. Faghafaralah. Maka Allah pun mengampuninya. Hadis ini barakallahu fikum dipersaksikan, didukung kebenaran isinya, dibenarkan oleh hadis yang sahih di dalam 2 kitab sahih, di dalam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bahwa Nabi bersabda, "Anna 'abdan adnaba dhanban." Ada seorang hamba yang berbuat dosa. Qala, "Rabbi adnabtu dhanban faghfir li." Kemudian orang itu berkata, "Wahai Rabbku, aku berbuat dosa. Ampunilah aku." Maka Allah menjawab, "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru adh-dhunub wa ya'khudh bihi. Ghafartu li 'abdi." Allah menjawab, "Hambaku kenal bahwa dia memiliki Rabb yang akan mengampuni dosa-dosa dan akan bisa mengazab. Aku ampuni dia. Aku ampuni hambaku." Tsumma makatha masyaallah. Kemudian selang beberapa lama, adnaba dzanban akhar. Orang itu berbuat dosa lagi dengan dosa yang lainnya. Fa dzakara mitsal awwal. Kemudian dia melakukan lagi kalimat tadi, "Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, aku telah berbuat dosa. Ampunilah aku." Maka Allah menjawab dengan jawaban yang sama, "Hambaku mengetahui bahwa aku bisa mengampuni dosa dan bisa mengadab. Aku ampuni hambaku," kata Allah. "Tsumma adnaba." Kemudian dia berbuat dosa lagi setelah sekian lama dengan dosa yang lain lagi. Ini sekali lagi. Kemudian berkata lagi dengan kalimat yang sama, "Ya Allah, aku telah berbuat dosa lagi. Ampunilah aku." Maka Allah menjawab dengan jawaban yang sama, "Hambaku kenal aku bahwa aku Maha Pengampun. Aku ampuni hambaku." Falyamal ma syaa. Di dalam lafaz yang ketiga ada tambahan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. "Hambaku kenal aku bahwa aku Maha Pengampun, maka silahkan berbuat dosa, aku akan ampuni." Hadis ini sahih di dalam Bukhari dan Muslim. Tetapi beberapa orang menyalahpahami. Di antaranya yang sering salah paham adalah pada kalimat terakhir, "Falyamal ma syaa." Silakan dia berbuat dosa apapun, aku akan ampuni dia. Dikira kemudian bebas berbuat dosa, maka muncullah aliran yang dijuluki dengan aliran Murji'ah, aliran harapan, yang mereka menganggap semua dosa akan diampuni, maka silakan berbuat dosa apapun, tidak ngaruh katanya. Astagfirullah. Bukan itu maknanya. Kita lanjutkan ucapan Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab ini, Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, bahwa makna hadis ini adalah, "Madama ala hadihil hal, kullama adnaba staghfara." Kalau dia dalam keadaan seperti ini, seperti hamba tadi, maka dosanya akan diampuni. Walaupun berbuat dosa sekian puluh kali. Apa keadaannya? Keadaannya ketika setelah berbuat dosa menyesal, kemudian bertaubat pada Allah Ta'ala dan beristighfar. "Ya Allah, ampunilah aku. Allahumma gfirli." Tapi pertanyaannya, apa perbedaannya istighfar dengan taubat? Kalau istighfar itu ucapan "Allahumma gfirli", "Ya Allah, ampunilah aku." Kalau taubat itu ucapan istighfar, "Astaghfirullah", disertai penyesalan dalam hati, "Kok aku jatuh lagi dalam dosa." Maka itu yang tadi dikatakan Allah mengatakan, "Aku ampuni hambaku. Karena hambaku kenal aku bahwa aku Maha Pengampun." Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, perhatikan baik-baik riwayat dan kisah di dalam hadis ini. Hamba tadi makasa masya Allah. Apa maknanya makasa masya Allah? Dia selang beberapa waktu. Artinya tidak langsung terus-menerus dia berbuat dosa bersambung-sambung yang dijuluki dengan israr. Tidak. Dia berhenti dulu. Karena menyesali kenapa aku jatuh lagi dalam dosa. Tapi kemudian selang berapa lama berbuat dosa lagi. Ya Allah, aku jatuh lagi dalam dosa. Ampunilah aku. Maka diampuni oleh Allah. Selang beberapa lama, dia jatuh lagi dalam dosa. Ya Allah, aku jatuh lagi dalam dosa. Kalau keadaannya seperti ini, kata Ibn Rajab, silakan dia berbuat dosa sebanyak apapun, Allah akan ampuni. Mengapa? Karena dia punya iman, itu yang pertama. Dan dia mengenali Allah, bahwa Allah Maha Pengampun. Yang ketiga, dia tidak israr, karena dia memiliki penyesalan. Lihat tiga perkara pembeda ini. Yang membedakan dari orang yang musirru, orang yang israr. Kalau orang yang israr itu, dia tidak berhenti dari dosanya. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi tetap berbuat. Rokoknya masih di jari-jarinya. Menghisap rokok tidak berhenti. Astagfirullah, saya berbuat dosa ini. Astagfirullah. Dalam keadaan masih merokok. Itu yang dimaksud. Israr. Atau dia dalam keadaan berbuat perbuatan dosa yang lain, terus menerus, astagfirullah. Tetapi, tidak berhenti, tidak menyesali. Maka itu, seperti doa secara umum, bisa diterima oleh Allah, bisa ditolak. Dan di antara sebab tertolaknya, penghalang untuk dikabulkannya doa itu adalah, israrnya tadi. Oh, dia masih israr. Dia masih terus menerus dalam dosanya. Kita lanjutkan ucapan Ibn Rajab, Al-Hambali rahimahullah. Wadzahir anna muraduhu al-istighfar al-maqrun bi'adamil israr. Kata Ibn Rajab, yang dimaksud dalam hadis ini adalah istighfar yang diiringi dengan taubat tidak israr, adamil israr, tidak terus menerus. Walihada fi hadithi Abu Bakr as-Siddiq. Oleh karena itu diriwayatkan dalam riwayat Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, ma asarra man istaghfara wa in 'ada fil yawmi 70 marrah. Bukan orang yang berisrar kalau orang itu beristighfar walaupun dia mengulangi dalam satu hari 70 kali. Artinya, kalau dia punya penyesalan, kemudian terulang lagi, menyesal lagi, terulang lagi, menyesal lagi, itu bukan israr. Israr itu gak ada penyesalan terus-menerus dengan tenangnya dia berbuat dosa. Maka di samping dosa yang dia lakukan, dia punya dosa lain. Apa itu? Al-amnu min makrillah. Merasa tenang dari adab Allah. Tidak punya rasa takut sama sekali. Tenang saja, nanti juga diampuni. Tenang saja, Allah ghafurur rahim. Ini yang dikatakan tadi dalam keadaan orang ini musirru. Dan orang yang israr, itu ancamannya dalam Quran sangat berat. Apa itu diantaranya? Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa amma istighfar al-lisan ma'a israr al-qalbi 'ala adh-dhanbi. Yang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi adalah siapa yang tidak israr dan beristighfar, maka dia akan diampuni oleh Allah walaupun dia mengulanginya sekian puluh kali. Adapun istighfar di lidah, tapi terus-menerus berbuat, tidak ada penyesalan, maka itu ucapan doa di lidah. Hanya ucapan di lidah. Apakah diterima atau tidak diterima, terserah Allah SWT. Tetapi, قَدْ يَكُونُ الْإِسْرَارُ مَانِعًا مِنَ الْإِجَابَةِ. Tetapi bisa jadi, israrnya dia penghalang untuk diterimanya doa tadi. Astagfirullah. Itu kan doa. Tapi masih israr, bisa jadi israrnya itulah yang akan menghalangi terkabulnya doa. Diriwayatkan dalam musnad dari hadis Abdullah ibn Amr secara marfu', ancaman bagi orang yang terus israr. Wailun lilladina yusirruna ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Celaka. Neraka wail bagi orang-orang yang yusirruna, bagi orang-orang yang berbuat israr atas apa yang mereka lakukan. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka sadar. Yusirruna wahum ya'lamun, maknanya orang itu terus-menerus dalam dosa, dalam keadaan dia tahu itu dosa. Dalam keadaan dia sadar itu dosa. Dalam keadaan dia mengerti kalau itu adalah yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulnya. Tapi dia terus-menerus dalam perbuatan tersebut, tidak ada rasa takut. Ini barakallahu fikum yang disebut israr. Apa ancamannya tadi dalam hadis? Wailun. Wailun lilladina yusurruna ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Celaka. Neraka wail bagi orang-orang yang terus-menerus dalam dosanya, dalam keadaan dia sadar. Hadisnya juga sahih. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tetapi dalam Adabul Mufrad, bukan dalam sahihnya. Di dalam Adabul Mufrad. Dan rawi-rawinya disebutkan rijaluhu thiqat. Rawi-rawinya thiqah, terpercaya. Dikeluarkan pula oleh Ibn Abi Dunya dari hadis Ibn Abbas secara marfu'. At-ta'ib minadzanbi kaman la dzanbalahu, seorang yang bertaubat dari dosa seakan-akan dia enggak punya dosa. Saya ulangi, dikatakan at-ta'ib minadzanbi kaman la dzanbalahu, seorang yang bertaubat dari dosa seakan-akan dia tidak berbuat dosa. Seakan-akan dia enggak punya dosa karena terhapus dosanya. Tetapi ingat, ini kalimatnya at-ta'ib. At-ta'ib dari kata taubah. Taubah harus ada tiga perkara padanya, baru dikatakan taubah. Kalau kurang dari tiga ini, itu bukan taubat. Pertama, ada penyesalan. Kedua, ada ucapan istighfar, minta ampun. Ketiga, ada tekad untuk tidak mengulangi. Taib, kalau tiga ini ada, maka itu namanya taubat. At-taib minad dzanbi kaman la dzanbalahu. Siapa yang bertaubat dari dosanya seakan-akan dia tidak pernah berbuat dosa. Terhapus dosanya. Barakallahu fikum. Perhatikan yang ketiga. Apa tadi tiga? Yang pertama, penyesalan. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, bukan tidak berbuat lagi. Bukan. Manusia kadang-kadang bisa berbuat lagi nanti. Tetapi maksud yang ketiga adalah tekad, ada niat. Aku berhenti, ini terakhir. Kalaupun ternyata berbuat lagi, ya bertaubat lagi. Tapi tekad itu ada. Niat dalam hati untuk berhenti, itu ada. Beriringan dengan penyesalan. Taib. Beda dengan mustaghfir. Orang yang minta ampun, kadang dia hanya kalimat astagfirullah, tapi gak ada penyesalan. Kadang dia mengucapkan astagfirullah, tapi niat besok saya mau datang lagi ke tempat maksiat ini. Mungkinkah? Mungkin, dan banyak terjadi. Astagfirullah, astagfirullah. Saya berbuat dosa nih. Gimana besok? Kesini lagi? Gampang. Orang-orang ini berdatang ke tempat maksiat, rutin, tiap malam, dalam keadaan katanya dia mengucapkan di mulutnya astagfirullah, astagfirullah. Tapi besok merencanakan. Jadi ketika kalimat itu diucapkan astagfirullah, hati sudah niat besok mau datang lagi ke tempat maksiat tersebut. Itu bukan taubat. Taib, itu doa saja bisa diterima, bisa ditolak. Tetapi diantara sebab tertolaknya doa adalah perbuatan dosanya yang tidak ada penyesalan di dalamnya. Taib. Kembali kepada kitab. Qala wal mustaghfir min dhanbin wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi bi rabbih. Dilanjutkan ucapan beliau, yaitu ucapan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa orang yang bertaubat seakan-akan tidak punya dosa, tetapi seorang yang mengucapkan astagfirullah tetapi terus berbuat dosa tidak berhenti, enggak ada penyesalan, bahkan niat ingin mengulangi, kal mustahzi bihi, orang itu seperti memperolok-olok, orang itu seperti istihza, seperti main-main. Dan kalau mustahzi, sallallahu alaihi wasallam, hukumnya lebih mengerikan lagi. Apa itu ancaman bagi orang yang mustahzi, memperolok-olokkan agama? Allah katakan abillahi wa rasulihi, abillahi wa ayatihi wa rasulihi, kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan Rasulnya kalian bermain-main? Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian menjadikan bahan olok-olok, bahan main-main? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Istihza, memperolok-olok agama, hukumnya kufur. Itu mengerikan sekali. Kata Ibn Abbas, orang yang bertaubat, yang unsur tiga tadi ada penyesalan, ada tekad untuk tidak mengulangi, ada ucapan istighfar di dalamnya, seperti orang yang tidak berbuat dosa, terhapus. Tetapi siapa yang mengucapkan astagfirullah, tetapi tidak meninggalkan dosanya, tidak menyesali dan tidak bertekad untuk mengulangi, bahkan merencanakan ingin mengulangi, maka orang ini seperti memperolok-olok agama, seperti istihza. Waraf'uhu munkar. Tetapi asar ini kalau dirafakkan kepada Nabi, munkar. Apa maknanya munkar? Munkar itu bertentangan dengan yang lebih sahih. Ini hanya mauquf kepada Ibn Abbas. Ucapan pribadi Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Wala'allahu mauquf, qala ad-Dhahhak, berkata ad-Dhahhak, thalathatun la yustajabu lahum. Ad-Dhahhak berkata, tiga yang tidak akan dikabulkan. Tiga golongan yang enggak akan dikabulkan doanya. Salah satunya, rajulan muqiman ala mra'atin zana kullama qada syahwatahu. Qala rabbighfirli ma asabtu min fulana. Salah satunya yang tidak akan diterima doanya adalah orang yang terus-menerus zina dengan seorang wanita. Setiap dia memuaskan hawa nafsunya, dia berkata, rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku atas apa yang aku lakukan pada wanita ini. Dalam keadaan dia merencanakan besok datang lagi dan berbuat zina lagi. Dan kemudian mengucapkan lagi, ya Allah ampunilah aku atas apa yang aku kerjakan pada perempuan ini. Qala rabbighfirli ma asabtu min fulana. Fayaqulu rabbu, maka Allah pun berkata, tahuwal anha. Kalau engkau menyesali, tinggalkan wanita itu. Wa aghfirulak, dan aku akan ampuni untukmu. Lihat barakallahu fikum. Tinggalkan wanita tersebut, aku akan ampuni engkau. Ini masih tetap berhubungan dengan wanita gelapnya, wanita simpanannya, berzina dengannya rutin terus menerus. Besok datang lagi, besoknya datang lagi, besoknya datang lagi. Dan setiap memuaskan syahwatnya, berkata, Allah maghfirli ma asabtu min fulana. Ya Allah ampunilah aku apa yang aku kerjakan kepada fulana. Tapi besok rencana untuk balik lagi. Kata Allah menjawab ucapan dia, tahawwal anha, tinggalkan dia, aku akan ampuni engkau. Tinggalkan dia, putus hubungan, tidak ada lagi hubungan gelap, perselingkuhan. Maka Allah akan ampuni. Wa amma madumta muqiman 'alaiha, tetapi kalau engkau terus-menerus bersamanya, apalagi tinggal serumah bersamanya, yang diistilahkan sekarang dengan istilah yang sangat jelek sekali, yaitu kumpul kebo, memang pantas disebut kerbau karena dungunya. Kemudian istighfar. Apa manfaat istighfarmu kalau engkau tidak meninggalkannya? Engkau bahkan tinggal bersama muqiman 'alaiha, dalam keadaan tinggal bersama wanita yang bukan mahramnya, bukan istrinya. Fa innila aghfiru lak, kalau engkau masih tinggal bersama wanita itu, aku enggak akan ampuni, kata Allah. Fala aghfiru lak, fa innila aghfiru lak, ورجل عنده مال قوم يرى أهله فيقول رب اغفر لي ما آكل من مال فلان فيقول تعالى رد عليهم ما لهم. Yang kedua, orang yang tidak diampuni dosanya, orang yang tidak diterima doanya dan tidak diterima istighfarnya. Yang kedua adalah orang yang memegang harta satu kaum. Apakah dia bendahara di kotanya, atau dia adalah pemegang Baitul Mal, atau dia memegang amanah, atau dia apalah yang jelas di tangannya. Dia memegang harta sekian banyak orang. Kemudian dia makan harta tersebut. Dia khianati amanah manusia. Kemudian berkata, Rabbighfir li ma akulu min mali fulan. Ya Allah, ampunilah aku atas apa yang aku makan dari harta mereka. Ya Allah, ampunilah aku dari apa yang aku makan dari harta mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini? Rudd ilaihim ma lahum waghfir lak. Kembalikan hartanya kepada mereka, aku akan ampuni engkau. Jadi kalau mau istighfar, ya kembalikan hartanya. Hartanya masih dipegang terus. Dimakan, dimakan, dimakan. Para koruptor yang korupsi, yang makan harta rakyat, yang makan harta manusia, yang makan harta kaum muslimin. Ketika setiap memakan harta tersebut, astagfirullah, saya makan harta orang lain. Astagfirullah, saya makan harta orang lain. Astagfirullah, enggak diterima istighfarnya. Mengapa? Karena Allah berkata kepadanya, rudd ilaihim, kalau engkau memang menyesal, kalau engkau memang bertaubat, kembalikan hartanya pada mereka. Yang masih sisa, kamu kembalikan. Yang sudah kamu makan, kamu jadikan hutang. Bayarkan hutang tersebut kapan kamu mampu. Tayib, kalau niat minta ampun, ya hentikan perbuatanmu. Kembalikan hak mereka. Wa amma ma lam turad ilaihim fala aghfiru lak. Kalau engkau tidak mengembalikannya kepada mereka, tetap dipegang pada tanganmu, fala aghfiru lak, aku enggak akan ampuni engkau. Wa qaulul qail, dan ucapan seseorang astaghfirullah, maknanya adalah aku meminta ampunanmu. Astaghfirullah maknanya aku meminta ampunan Allah. Fahuwa kaqaulihi, maka ucapan itu sama dengan Allahumma gfirli. Allahumma gfirli dengan astaghfirullah itu sama maknanya. Wa qaulul qail, dan ucapan seseorang mengatakan seperti itu adalah istighfar, dijuluki istighfar. Apakah lafadznya astaghfirullah ataupun lafadznya Allahumma gfirli, itu istighfar namanya. Tetapi istighfar yang sempurna, yang akan diberikan oleh Allah dan dikabulkan akan diampuni, huwa maqarana adamul israr. Itu kalimat istighfar yang diiringi dengan tidak israr. Yang diiringi dengan tidak israr, tidak terus-menerus. Ada penyesalan. Kalau selingkuh dengan si fulanah tadi, ya berhenti, putus hubungan. Hubungan haramnya dihentikan. Kalau memegang harta manusia dengan zalim, kembalikan. Itu tidak israr namanya. Astagfirullah, astagfirullah, tapi hartanya dipegang terus. Astagfirullah, astagfirullah, tapi hubungan gelapnya, hubungan haramnya masih terus. Itu namanya israr. Maka syarat dari istighfar yang diterima adalah kalau tidak israr, artinya ada penyesalan. Kama madahallahu ahlahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala puji orang-orangnya dan Allah janjikan ampunan untuknya. Qala ba'dul 'arifin, berkata orang-orang yang bijak, man lam yakun thamarata istighfarihi tashihu taubatihi fa huwa kadhibun fi istighfarih. Berkata orang bijak, siapa yang tidak ada buah dari istighfarnya, maka istighfarnya dusta. Saya ulangi ucapan para ahli hikmah. Man lam yakun thamaratu istighfarihi tashih taubatihi. Siapa yang istighfarnya tidak berbuah taubat, maka istighfarnya dusta. Siapa yang istighfarnya tidak berbuah taubat. Apa berbuah taubat? Istighfarnya berbuah penyesalan. Dan tekad ingin berhenti. Saya mau berhenti. Ini terakhir saya lakukan. Walaupun ternyata dia berbuat lagi. Dia taubat lagi, menyesali lagi, dan berniat lagi. Itu tidak israr namanya. Tetapi kalau enggak ada penyesalan, fahuwa kadzibun fi istighfarih, maka dia berdusta pada istighfarnya. Wa kana ba'dhum yaqul, dan sebagian mereka berkata, istighfaruna hadza yahtaju ila istighfarin katsir. Sehingga berkata orang bijak, perhatikan baik-baik kata-katanya, karena agak butuh, agak perlu kejelian. Saya katakan, istighfaruna hadza yahtaju ila istighfarin katsir. Kata orang bijak tadi, istighfar kita ini membutuhkan istighfar yang sangat banyak. Paham? Karena istighfar kita enggak benar. Ucapan astagfirullah, tetapi enggak ada penyesalan. Ucapan istighfar, astagfirullah, Allahummaghfirli, dalam keadaan dia merencanakan besok akan berbuat lagi. Maka istighfarnya kita itu butuh istighfar. Ya ini salah, butuh kita istighfar berikutnya terhadap istighfar yang salah tadi. Istighfar kita terhadap istighfar yang salah, masih salah, masih harus istighfar lagi. Maka berkata beliau atau berkata mereka, ahlu hikmah, istighfaruna hadza yahtaju ila istighfarin katsir. Istighfarnya kita sekarang ini memerlukan istighfar yang banyak terhadapnya. Oleh karena itu mereka berkata dalam sebuah syairnya, astaghfirullahi min lafdatin badarat khalaftu ma'naha wa kaifa arju ijabati du'a wa qad sadattu bidzanbi 'indallahi majraha. Perhatikan dua bait syair ini. Astaghfirullah min astaghfirullah. Aku istighfar terhadap istighfarku. Aku minta ampun kepada Allah atas ucapan minta ampunku yang salah. Lafaz yang badarat, lafaz yang hanya keluar begitu saja, tetapi khalaftu ma'naha, tetapi aku selisihi maknanya. Astagfirullah menjadi kalimat yang begitu saja keluar dari mulut, tetapi aku menyelisihi maknaha. Kaifa arju ijabat ad-du'a, bagaimana aku mengharap diterimanya doaku dalam keadaan aku tutup permintaanku dengan dosa. Bagaimana mungkin doaku akan diterima kalau doanya ditutup dengan dosa? Doanya dikasih S sebelum O, sebelum A. Doa dikasih S jadi apa? Jadi dosa. Bagaimana mungkin akan dikabulkan sebuah doa kalau doanya ditambah dosa atau doanya ditutup dengan dosa? Astagfirullah. Kemudian berbuat dosa. Astagfirullah. Kemudian berbuat lagi dosa. Astagfirullah. Kemudian dia melanjutkan dosanya. Dan dia mengulangi hal yang sama. Bahkan ketika mengucapkan astagfirullah, dia niat akan mengerjakan lagi besok. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Sadaq. Benar sekali ucapan ahlu hikmah tadi. Aku bertaubat dari taubatku yang salah. Aku beristighfar dari istighfarku yang salah. Bagaimana mungkin istighfar diucapkan dengan lidah? Tetapi dosa terus berjalan. Aku selisihi maknanya. Bagaimana aku berharap di terimanya doaku, padahal aku menutup doaku dengan dosa. Naqtahibiyatul qadar, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Asakuruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.